aja piye-piye to, Rek. Tenang iku lho, ngomong apa kok aja piye-piye, piye-piye iku apa? Maksudte iku apa? Emang kok tau? Lah sopo piye-piye, aja piye-piye, piye to, Cak? Ya piye kali? Saya kan lagi mikirin masalah anak yang sampai sekarang ini cederanya belum baik-baik. Lelah apa dipikir? Penuh mikir ngantek awak entek kabeh ngono lho, Cak, Cak. Awak entek, untu moncong rak ya malah gak karu-karuan sih. Terima kasih. Apa? Kok terima kasih iku dikeki apa? Lu ngomong apa nih, gua kagak ngerti. Ya gak ngono kok gak ngerti, gak ngerti. Masalah anak itu ya dipikir ya ora gitu loh. Ya masuk sampean ngono loh, Rek. Sampean siapa sih? Lah ya apa karo bojone kok lali iki loh. Lah mbu ta. Aku. Kok karo bojone lali, aja lali ta karo bojone aku loh, Cak. Ya sampun lah. Sampun iku apa? Kita suami istri kayaknya enggak kompak ya. Memangnya kok enggak kompak? Ya maksudnya bapak tuh ngomongnya ya supaya bapak ngerti gitu loh. Lah dulu sampean ngelamar sama saya pakai telepon. Ya aku kira kamu tuh cakep gitu. Apa gini kurang cakep sih, Bang? Ya cakep sih cakep. Terus? Tapi berat. Kok berat sih, bagaimana? Ya tapi biar orang semok begini loh. Wahyo. Semok laku. Semok aku udah kayak ondel-ondel. Tapi bojone koyongan orang itu mengatakan. Lihat itu suami istri ya toh? Pak Darmo sama Mbak Mia. Nah ini kamu yakin sekarang sudah selingkuh kepada suami? Ya? Apa? Ternyata suami calon suami kamu yang baru namanya Darmo. Loh. Hah? Mana si Darmo? Le Darmo itu ya sampean itu tadi saya dikasih tahu namanya Darmo Dipolo. Udah ganti nama toh? Gua kirain nama gua masih Mali, bego. Enggak. Orang namanya Darmo Dipolo kok. Ya ini sutradaranya yang ketegan. Ganti nama gua bilang-bilang gua supaya tahu. Kok enggak gitu loh. Lah ya itu tetangga kan pada ngomong. Istrinya yang cewek cantik sekali, ya toh. Kayak Titik Puspa katanya gitu. Orang gila yang ngomong. Ada ngomong gila. Aduh Bang, kalau jalan lo sama sampean orang-orang pada teriak loh. Oh ya? Buminya. Ih, bawa bedes dari mana tuh? Katanya gitu. Bukan bawa bedes lo, Mbak Mia. Kok jalannya sama Rano Karno gitu? Amit-amit. Rano Karno kok kayak gitu? Ya, Rano Karno lagi miskin. Bang, saya tuh juga susah loh. Iya ya. Ya masalah anak kita itu loh. Cakep sih cakep loh, untung loh kayak saya loh anaknya. Kalau kayak sampean aduh. Memang itu simpang. Memang anak siapa itu? Ya anak saya. Oh, enggak bisa anak aku. Loh. Anak yang melahirkan siapa? Kamu hanya melahirkan. Yang mengandung siapa? Tapi yang setrumnya dari mana? Yang melahirkan, yang mengandung kan saya, berarti itu kan hak saya. Di rumah sakit pun begitu. Ini anaknya siapa? Oh, Bu Darmo Dipolo. Nah, Bu Darmo Dipolo kan saya. Ini berarti itu anak saya. Siapa bilang? Dokternya ya, toh? Iya. Terus dokter yang laki juga tanya pada aku. Ngapain? Mas, mas. Gitu. Ini anaknya siapa? Terus? Ya, aku bilang ya, enggak aja lah. Nggih. Ini loh, Bang. Sampean itu enggak usah susah-susah. Ya toh, masalah anak kita itu. Tapi ya namanya orang tua prihatin dengan anak kita yang begitu cantik. Hanya pandangan kita lah yang kita sayangi. Ternyata anak kita ini cedera. Bagaimana jalan keluarnya? Saya juga susah loh. Tapi betapa sedihnya hatiku. sangat. Ih, jangan gitu. Ih, bercerai lo. Enggak. Abang kok gitu sih, nakut-nakutin anak-anak pada takut gini itu. Biarlah orang lain mengatakan kalau Bang Darmo itu jelek, tapi bagi saya engkau adalah Arjunaku. Iya toh. Iya. Memang pepatah mengatakan. Iya. Cinta itu bukan karena harta. Mm-mm. Yang penting kasih sayang antara engkau dengan gua. Iya, makanya saya tidak mau dengerin kata-kata orang lain. Eh, ada buat peribahasa. Bagus kaya suami orang tidak bisa dimakan pencariannya. Tapi biar jelek suami kamu, tetap kamu sayang padaku kan tapi sayang. Tapi kalau enggak kerja ya ora. Iya. Itu mah biasa. Pokoknya kalau kerja tanggung jawab sama keluarga enggak apa-apa. Bu. Kenapa? Kayaknya pada waktu malam Jumat Bapak ngimpi. Jumat kapan? Jumat Kliwon. Berarti kemarin. Iya. Jam 12. Ah, mimpinya jam berapa? Tidur jam 1. Tidurnya jam 1, mimpinya jam 12. Berarti kan belum tidur. Berarti keliwat itu. Iya. Mimpinya jam 1, tidurnya jam 12. Oh benar. Ah, benar. Nah, terus mimpi itu apaan? Isinya mimpi itu lo apa? Mimpinya Bapak ada satu wahyu yang datang ke Bapak itu. Nah itulah. Ini sekarang saya boleh ini cemburu. Ngapain bawa-bawa wahyu segala? Kalau memang masih cinta sama saya, kenapa wahyu masih dibawa di dalam mimpi? Kenapa wahyu masih dibawa di dalam mimpi? Berarti kan sampai kan sudah tidak cinta sama saya. Berarti kan sudah tidak cinta. Kamu tuh goblok orangnya sih. Wahyu itu satu penerangan. Yang maksudnya untuk penerangan? Penerangan. Oh, berarti lampu dong. Iya. Lu iya toh. Aduh, ribet ngomong sama lu gua. Maksudnya apa? Itu wahyu. Pangsit. Pangsit itu yang pakai segala mie. Pangsit itu maksudnya. Oh, pangsit. Wangsit. Bagaimana sini? Jadi dia bilang pada Bapak begini. Bapak Wahyu. Loh kok Bapak Wahyu, memangnya namanya Wahyu? Nama gue siapa sih sebenarnya sih? Darmo Dipolo. Darmo Dipolo. Anak kamu bisa sembuh. Dengan catatan kamu harus cari. Cari apa? Aduh, aku lupa, Bu. Ah, kalau untuk penyakitnya anak kita, Pak, itu bukan mencari apa-apa. Iya. Yang saya tahu barangkali itu getah. Getah apa? Getah dari daun cendono sari. Loh, yang ngimpi kamu kok yang tahu kamu sih? Yang ngimpi aku toh. Loh lah ya yang ngimpi kamu, tapi habis dari kamu lari ke tempat saya. Jam berapa sih datang? Jam 1. Ah, itu setengah 2 datang ke tempat saya. Masih tahu. Ngimpi ada yang pindah begitu ya. Loh, kita kan suami istri. Iya. Makanya dikasih tahu. Kalau itu nanti ada getah cendana sari, itu bisa sembuh anak kita, Pak. Oh, barangkali ini wahyu yang baik buat kita. Iya, Pak. Ini betul-betul, dan sekarang anak kita ini. Iya. Bagaimana jalan keluarnya supaya anak ini kita bisa sembuh? Lah, saya juga bersyukur loh. Biar bagaimanapun wahyu juga di luar istri. Saja, satu atau dua yang masuk. Ya, saya tak ngomong sendiri biar kamu dengar. Nah, coba masuk dua atau tiga saja. Ya, semua di luar. Lupa, oh, berapa kali hanya kamu saja yang bikin ribut di kampung ini. Enggak, saya masuk di luar saja semua. Ngomong sendiri. Orang tak, Pak. Jangan bicara sebelum saya tanya. Tahu? Saya lagi muring-muring ini. Ngerti, Pak, enggak? Iya, Pak. Siapa yang ngerti, orang baru tahu. Kamu tahu saya ini lurahmu. Siapa yang nanyain? Lah iya. Enggak nanya kok. Iya, tapi bukan Pak Lurah. Iya, coba sini. Ya, saya enggak bisa ngomong sama suami itu, Inggris itu. Oh, Inggris. Jepang sendiri itu. Iya, Pak. Pisan iki tak mirmu ning seso-seso aja diulangi, ngerti apa enggak? Oh. Inggris iki enggak usah ngerti, enggak apa-apa. Oh. Hah? Enggak, ini suami saya kok, Pak. Iya, Darmo keceng itu toh. Kok keceng toh? Apa? Darmo Dipolo. Darmo Dipolo. Nah, Pak Darmo, coba sini. Coba, ayo ngomong sendiri-sendiri, nak. Kalau kamu setiap pagi tidak bisa nyuci karena anaknya Pak Gepeng ini. Pak Gepeng! Siapa itu, Mia? Pak Darmo Dipolo. Darmo Dipolo selalu disendang itu. Tahu sendang, Bang, enggak? Sendang ya tahu, toh. Apa? Ma, sendang itu apa? mata air yang itu tiap pagi anak-anak ini nyuci pakai ya. Ya bilang aja mata air. Nah, iya, ya, tapi kan ada tempatnya itu loh, Pak. Ya kolam gitu. Kolam itu kan enggak ngalir itu. Sendang. Nah, sisanya air itu ngalir namanya sendang. Ya kali gitu. Mang Long iki ra biyo Jawa, ra biyo Inggris terus. Peraturan. Sampeyan itu ya? Di desa ya harus tahu toh, Pak. Anakmu itu boleh di situ, tapi jangan setiap hari. Coba kasihan toh kayak sama ini ya. Nah, mau cuci-cuci tidak bisa. Kan mau sama anak namu. Saya mengganggu. Nah. Loh, anak saya kan enggak bisa jalan. Kok bisa mengganggu? Ya kan enggak mustahil. Memang kamu diganggunya soal apa? Soal nyuci. Iya. Mau bilang mah. Pada waktu ngomong. Nyuci memang kenapa? Anaknya di situ. Saya ini lurahmu menghargai. Hai duduk bawah. Ngomong. Ada lurahnya menghargai sedikit-sedikit. Ya dihargai, Pak lurahnya enggak nawar, mah. Memangnya maksudnya anak saya mengganggu? Ya. Setiap anak Pak lurah mencuci. Nah, bukan anak saya, tapi rakyat saya semua warga, ini. Warga-warga desa gitu loh, Pak, yang dimaksud ini. Warga desa ini ora iso umbah-umbah. Mergo anak ayam wae dhewe selalu nang sendang. Ngono lho sing dikarepke ngono kuwi. Dadi anakku kuwi kena sendang diatur. Di waduli karo anu warga. Ya toh, kuwi anake awake dhewe kan ning sendang terus. Eh, lu becerai aja menggoda. Orang kata gua gak ngerti. Nah, Mia ya. Ya, kasih Pak. Peringatan. Kalau ya, saya muring-muring terus sawangannya kan gak api. Oh, ya, saya ini lurah. Ya. Ya, biar suasana ini tenang. Ya. Pak, ya saya mohon maaf. Kalau begitu nanti anak saya beritahu. Kalau memang waktunya gadis-gadis ini ada kegiatan cuci-cuci ya, apa-apa. Itu. Oh iya, nanti saya sampaikan ya, Pak. Saya sama warga ndang segera pulang. Iya. Jadi diomongin aja. Ya kita terus pulang gitu loh. Iya. Tapi kalau kamu tahu jawabannya kan sudah genah. Iya. Nah, kalau pagi iya, nyuci, ya iya. Siang anakmu iya. Biar pulang. Iya. Terus ini ganti cuci-cuci. Iya, Pak. Iya, Pak Lurah. Iya. Apa? Ini kan Pak Lurah. Iya, Pak. Perlu kita hargai. Iya, iya toh? Sehingga kita sebagai warga menghargai sebagai aparat. Iya. Pak Lurah. Iya, ya. Saya sedikit juga bisa bahasa Jawa. Oh iya. Syukur kalau begitu, Pak. Pokoknya Pak Lurah. Iya. Ojo piye-piye. Ngomongnya. Kamu jangan memalukan istri lo. Lo itu penghormatan. Ojo piye-piye iki maksudnya apa? Maksudnya apa tuh, Pak? Siapa yang tahu? Ojo piye-piye, ojo piye-piye. Pokoknya kita sanggup. Saya kasih peringatan ya. Iya. Kalau disendang siang, kalau pagi waktunya ini cuci-cuci. Iya, disendang. Iya, minta maaf ya, ini main pulang. Nanti biar diatur waktunya, Pak Lurah. Iya. Kasih, Pak Lurah. Terima kasih, ya. Tuh, Pak. Kamu tahu, anak kita katanya mengganggu di desa ini karena kan tiap harinya kan cuma niup apa seruling terus disendang ini kan bagaimana sih, sebetulnya Pak Lurah salah paham. Kenapa? Kalau emang warganya merasa terganggu dengan anak kita, apa salahnya desa ini tinggal, biar kita tempatin desa ini. Oh maksudnya warga desa semuanya yang tidak senang keluar. Merasa diganggu lah. suruh pergi suruh pindah. Nah, desa ini ditempatin kita. Kita jual sebagian. Lah kenapa tadi enggak mau ngomong sama Pak Lurah? Saya takut. Loh kok kamu? Kenapa, Rin? Loh, Pak. Masa Narsi sejak kawin enggak pernah dicolek-colek sih, Pak? Kalau memang lu enggak dicolek, nyolek aja sendiri. Ini fungsinya jadi istri apaan dong, Pak? Papa Ayanya. Gimana sih? Papa Mali bagaimana sih, Papa Mali? Darmo, Mali. Pak Darmo. Kalau Pak Darmo kan kakaknya Mas Dono. Ya gue darmo-darmoan. Maksudnya kenapa? Kenapa? Kenapa? Ya saya kan kawin udah lama, Pak. Masa saya dianggurin aja sama Mas Nardi? Warse, kamu kan ibu harus tahu dan kamu harus sadar. Ibu ini juga sudah berterima kasih. Kamu terhadap anak saya mau setia, cintanya tulus. Kadang-kadang ibu ini juga enggak tahan melihat kamu. Ibu enggak usah ketawa dong, Bu. Orang lagi sedih, Bu, ketawa. Ibu orang menangis, kok katanya ketawa. Aku tega banget sih, Bu. Sudahlah. Begini aja, kita kan nanti akan berusaha bagaimana caranya supaya suamimu itu nanti bisa sembuh. Udah, no. Saya sebenarnya cinta, Bu. Saya juga maunya setia sama dia, Bu. Iya, tapi Bapak juga mengerti. Maksud Bapak, no ini harus sabar. Benar sih, Pak. Kok nama no? No sih tukang bakso, Pak. Itu bahasa modern, tolong. Bahasa modern dari mana? Narsi, Pak. Nama saya Narsi. Narsi, toh? Narsi. Lah iya. Sampean tuh kudu sabar. Nah. Yang namanya suami istri itu memerlukan kesabaran dan ketenangan ngono toh. Ya? Pak, benar. Ya, Pak. Jadi kalau nya selalu setiap hari mengharapkan suami yang sedang cedera itu kamu bermohon. Ya, saya minta pada Tuhan sih, Pak. Bapak kenapa sih dulu punya anak cuma satu saya doang? Coba Ibu suruh hamil lagi, Pak. Wah, udah enggak sanggup. Kok enggak sanggup? Wah, bobol. Bobol itu apa? Saya anak juga belum dikasih, adik enggak punya, saya kan sendirian, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti. Mana anak kita? Mana kita? Gimana? Gimana? Itu anak kita, Pak. Aduh, Bapak ya. Ambil ya. Iya, Pak, kasihan enggak ada yang tuntun. Lah, makanya kamu itu kan harus bersabar. Ya, tiap malam berdoa, meminta supaya secepatnya dapat. Udah, Bu, enggak usah apa tuh nungging-nungging saya berdoa, Bu. Nungging-nungging itu enggak berdoa kalau nungging. Coba, apa kamu tega melihatnya? Anak secantik ini tidak beda. Masa anak laki-laki cantik sih, Pak? Cakep, Pak. Cantik atau cakep beda, toh? Ya lain. Kalau cantik cakep itu cewek, kalau cakep itu cowok. Ya, tapi kan sama-sama cakep. Ah, tapi ya lain. Tapi sama perempuan, Pak. Pak, hati-hati, Pak. Bawa orang begitu begini nih, Pak. Oh, Bapak lah. Bawa orang yang benar, ini bawa tuh. Ini kan lupa, Pak. Tadi yang lumpuh, Pak. Ini bagaimana, loh. Si Mas Ardi. Sampai yang lumpuh bawa yang sehat itu, loh. Bapak juga aneh, kok yang gempor bisa dopong Bapak. Ini Bapak nafsu banget, Pak. Aduh. Ini duduk sini. Duduk sini. Taruh sini. Kasihan sekali. Nardi. Ya, Nardi. Masih sakit kakinya, Mas. Sakit ini bawanya, aduh. Ya, soalnya Bapak kan tersandung. Tersandung apa? Batu loh. Alah, batu mana? Nggak ada batu loh, batu. Maklum deh, Mas Nabi. Itu kan banyolane loh. Banyolane. Bapak sih bawanya begitu. Anu, sekarang kamu di sini sama istrimu ya. Ya. Ibu tak nyuci, sambil masak nanti kalau sudah matang nanti tak kirim ya, kamu nunggu di sini ya. Iya, Bu. Ibu tak pulang dulu. Kowe kok pinter injah-injah, ngerti tak maksudnya? Injil. Kamu mau injah doang. Lu sih sama kok gua. Injah mau jok piye-piye. Makan nggih, mandi nggih juga lo. Pareng. Pareng itu pamit, mau pulang itu pareng, permisi itu pamit. Pareng. Kalau misalnya dikasih apa-apa, atur suwun. Kalau dikasih. Dikasih terus ngomong apa? Atur suwun. Apa? Terus suwun. Lagi, Pak. Pak, terus suwun gitu, Pak. Nah, lagi, Pak. Terus suwun. Makanya, ayo kita pulang ya dulu, Pak, ya. Bapak pamit dulu, ya. Iya, Bu. Nggih, Pak. Hati-hati loh, Pak. Pak, coba loh. Ojo piapi ya, Pak. Ati, aja lunga-lunga. Mas. Iya, istriku. Mas, sebenarnya cinta gak sih sama saya? Cinta, Mas. Tapi kan kamu tahu sendiri Mas lagi begini. Biarpun Mas lumpuh, pokoknya saya tetap setia deh sama Mas. Kan yang lumpuh kaki Mas, yang lain kan kagak. Mas. Iya. Saya dengar itu orang kampung pada ribut, katanya Mas berisik kalau di sini tiap hari main suling. Kayak anak-anak sekarang dong, musiknya musik seka, Mas. Mainnya drum. Ya kalau gitu beliin trompet dong, jangan kasih seluring gini. Beli trompet emangnya tahun baru? Oh iya. Pasti ngaco aja. Mas, saya mau nyediain makan buat Mas dulu ya. Okay. Yang banyak. Ya. Yang banyak ya. Ya ntar saya campurin dedek ya, Mas ya. Oh, dedek lagi. Ya. Dia anak hilang sendirian. Ya. Mas, gaban ya? Hah? Gaban. Megalomin, gaban lu orang udah begini. Ini kayaknya cocok jadi pendamping. Tapi enggak lumpuh, enggak mau enggak. Eh? Lumpuh ini. Orang belum bilang lumpuh udah tahu lumpuh. Tapi lu jangan dibilangin dulu, biarin dia ngomong ya. Iya. Saya lumpuh. Kenalkan. Kenalkan. Siapa? Nardi. Lu, ah, lu bukan Tengku yang bawain promusik. Ya, saya Supardi. Saya Nardi. Adanya Superman. Loh, namanya Supardi. Supardi. Saya pikir tahu. Suami saya komen iki piye to? Yang no. Oh, yang no. Supardi. Sudah. Jangan repot, nggak enak kan banyak orang. Lu, gue jatuh nih, lu tarik-tarik. Emang gue sepeda. Kenalan dulu dong, Mas. Ya, kenalkan. Halo. Hah? Dipegang? Ya, yeah. Coba cium bau ikan asin gak tangan lu? Namanya siapa, Mas? Nardi, Mbak. Nardi. Nardi. Nardi? Nardi. Ini ngapain kok sendirian main suling? Lagi berinspirasi, Mbak. Oh, lu ngerti gak inspirasi? Iya, apa tuh? Ponakannya terasi. Ponakannya terasi. Emang situ gak punya istri? Ya ada, lagi ngambil makan, Mbak. Ya. Yeah. Ngambil makan, jadi istrinya tukang ngambil-ngambil ya, nggak boleh tuh dosa. Pasti istrinya ya? Gede deh badannya. Kok tahu? Tahu ah? Kok lu tahu? Feeling, Mas. Ah bukan feeling, lu tadi nonton di pojok. Ya. Mas, sopanan ya. Dikit dong, kenalan berdiri. Lo saya itu lumpuh tuh Mbak. Wah, lumpuh. Apa? Lumpuh saya nggak bisa berdiri. Yang ini aja. Lo ini aja. Lu kagetnya gregetan ah. Begitu. Ya, boleh. Kamu ngomong. Saya yang dorong. Ya, silakan. Bener nih? Iya. Enggak nyesel? Enggak. Ya. Bener ya? Wah, elah. Ayo. Mas. Iya. Gini loh, Mas. Saya kan besok mau kawin. Ya. Mas mau enggak jadi pendamping saya? Kamu menghina saya, mentang-mentang saya lumpuh jadi pendamping. Saya kan bisa kerja, ngapain saya jadi loh, pendamping. Loh, tinggal jadi pendamping, nanti kita kasih apa, Mas? Dikasih nanti. Loh, nggak perlu. Dikasih hadiah. Enggak, dikasih tahu kalau kita nggak punya duit. Gimana? Anaknya demang, loh. Anaknya demang, nggak demang. Duit. Kasih duit. Pendampingnya Mas Komeng. Ya. Saya masih bisa kerja, Mas. Hah? Tinggal duduk aja, susah bener. Itu juga kan kerja juga. 7 hari, 7 malam. Musik, Rolling Stone. Wah. Ya, yeah, kita kawin. Mm-mm. Tapi yang main dia nih semua nih. Kawin ya kawin aja, ngapain kita mau ada gajah. Mulai ada dusta di antara kita. Dusta. Lu ngomong apa pohon lu ngomong. Dusta. Masa siapa? Ibunya marah. Masa cacing kremi lu enggak bisa bilangin anak lu tuh ya? Siapa? Gua udah ngomong ke orang. Anak lu gimana sih? Lu ngatain gua cacing kremi. Ngapain lu? Apa lu berani? Berani bilang lu. Lu jangan ngomong. Sono. lo tempat parkir truk di sebelah situ. Jangan kurang ajar, ya. Jangan. Udah nggak bisa ngedidik anak, pakai kun dorong-dorong lagi lo. Ini bukan anak. Enak aja. Ini bini gue. Kagak, tampang lo udah tua. Tampang gue tua, tapi bawa gue muda. Bego lo. Bawa lo muda. Emangnya gue tahu? Emangnya bakar? Nanya-nanya mau tahu kan tuh? Mau ya. Cek kan? Ini buat apa? Gue udah punya lagi. Gue udah punya lagi. Mana? Mana mana enggak bisa. Gila, punya laki enggak bisa. Kata dia lu pembantunya. Lu jangan sembarangan lu, eh. Apaan lu sembarangan? Emang gua buang sampah sembarangan. Itu, bini lu tuh. Dia ya, kan bini gue. Gua ngapa nih gua godain laki gue? Kan gua perlu buat acara dampingan. Acara apaan? Acara. Acara apaan? Kirun kali lu drupnya. Ya gue kawin pendamping. Kok kawin pakai pendampingnya laki orang? Emangnya lu enggak laku? Ya masa gua pakai pendamping laki monyet, lu mikir dong. Laki orang gua bawa. Sembarangan lu. Eh tolong lu bilangin tuh ya sama itu perempuan. Ah, gua bukan regu penolong, lu aja yang ngomong. Katanya lu calon laki gimana sih? Iya kan gua perlu ini. Nih. Lu belum pernah diketekin mateng sih lu ya? Apa? Lu udah pernah diketekin mateng belum? Lu ketek apa kompor bisa matengin orang? Biarin aja. Enak aja. Mas jangan mau dong mas dirayu-rayu sama perempuan kayak begitu. Kurangnya saya apa sih mas? Kurangnya saya apa sih? Kurang apa lebih lo? Siapa lo kalau ngomong? Siapa lo kalau ngomong? Sabar mbak, sabar, sabar mbak. Situ gak mandang sini. Ayo. Apaan gue pandang-pandang? Mungkin lo kayak kertas karton. Sembarangan lo. Emang bini gue buat digambar kertas karton? Apa emang itu? Bini gue kertas koran, bego. Dibuat dibaca lagi. Sini lo, gue bunuh lo. Ya, sobat, gue mau ngebunuh orang. Mau bunuh kok. Rapi nyamuk yang mati, kasih tahu. Sudah sering bunuh nyamuk. Gue bunuh nyamuk, udah belagu banget lo. Ya, gue mau belagu, mau apa, gue punya piano di rumah bisa belagu-belagu. Iya lo kutu anak sih. Ya gak heran nih. Kayak gitu. Iya, lo bukan bibir rumah sakit besalin. Ayolah. Papa kenapa sih ngabelain mama? Papa lumpuh ini lawan-lawan. Masa pakai suling pak, aneh mati. Ini lo gue mau bunuh. Gue mau bilang-bilang. Ya kan lo bisa. Gue mau mundur kalau perlu bilang-bilang. Mau bunuh kok bilang-bilang bang. Biar jangan bilang, langsung bunuh aja lo bunuh. Langsung aja? Iya. Tapi pas nih gede sih. Pas ya, pas. Ya, pas. Oh, jangan lo kalau bunuh gue dari sini aja enak. Eh, jangan centil ya. Apa? Cemburu juga ternyata lo. Gila bener. Mas, bunuh mas. Ntar lo. Ini lo gue mau bunuh lo. Lo mau bunuh apaan sih? Asal jangan kirim makanan nih. Apa? Jangan kirim makanan nih. Ah, gue gak jujur kenal pot. Eh, buruan. Gue bunuh lo. Lo mau bunuh mau tap lari. Mau kulat ya? Lo mau kulat ya? Gue bunuh nih, pokoknya laki lo harus jadi pendamping gue. Gue bunuh lo. Mati lo. Gue belum mati. Mas lagi mas. Mati dong. Gue mati nih. Mati. Gue nyari yang bersih dulu. Gue mati. Mau mati cari yang bersih. Istriku. Gue baru ngeliat gajah mati. Dilu. Mati lu. Mati. Bapak. Bapak lu gue bunuh juga, panggil. Aduh. Makanya gak nurut. Biarin. Bapak. Mati lu. Mati. Bapak. Mas. Mati ketawa. Ya, mas. Jangan. Pak. Sekarang gini aja. Calon istri abang. Iya. Saya pulang. Apa iya? Pulang. Iya mbak. Pulang dulu aja pak. Nanti ini soalnya laki-laki ya. Sampai ketemu ya mas. Wah. Ini bisa diri. Saya sembuh ya. Istri saya kamu bunuh. Istri saya kamu bunuh. Lo makanya punya istri dua, jadi ada serepnya. Tapi gua sembuh juga, iya. Makasih ya. Wah. Bapak! Bapak mana bapak? Mana bapak? Lo kok? Kok gak dilalerin lo mati? Ini! Lo. Gaban ngebunuh istri saya, pak. Gaban lo? Apa? Lo? Lo kok kamu gak bisa? Aduh, pun palem rubuh. Ini kenapa? Dibunuh pak sama itu pak. Ini bagaimana pak ini pak? lihat anakmu bisa berdiri. Loh, anakmu bisa berdiri, Pak, sembuh, Pak. Kena darahnya itu, Pak, bisa diri saya. Wah. Loh, jadi Pak, dibunuhnya. Kamu kenain darah biar ganteng. Rupanya. Encet aja kalian. Jadi dibunuhnya dia, kamu bisa sembuh? Bener, Pak. Pak, ini bagaimana, Marsi? Ini loh, Pak, ini menantu loh, Pak. Digotongnya berat, Man. Iki kok ditutuh karo wong tuane, Pak. Awake dhewe disalahke karo wong tuane Marsi iki kok, Pak. Ya sampun telas ngono lah. Sampun telas. Ya apa sih? Tenang, tenang. Eh, saudara. Gua bukan saudara lo. Iki siapa saudara bodoh saya? Itu tutupin dong. Pak. Kenapa? Bunuh lagi dong, Pak. Bunuh lagi, Pak. Eh, biar istrinya cakep nih, Pak. Bunuh apa? Udah. Anak muda. Hei, orang tua. Iya, dia muda, gue tua. Ya. Ya. Soal apa minantu saya bisa kau bunuh? Ini soalnya matematik, susah pakai rumus. Ngerti nggak lo? Berarti saudara berani bunuh mantu saya? Berani bunuh saya, saudara? Sampean tak kucuk-kucuk Arab. Hah? Arab? Arab tau Arab? Arab Rahman Hakim, pahlawan. Itu mah artis, bego. Artis. Nggak pernah baca sejarah lo. Sekarang kalau lo mau bunuh gue, jangan tanggung-tanggung. Nak. Iya, Pak. Kamu sayang sama orang tua? Sayang, Pak. Saya gue sayang sama kamu. Tapi ya, sama dia, enggak nih kayaknya. Iya, Pak. Berat, Pak. Udah. Kamu mau ngelawan saya? Kalau menantu kita dibunuh, pokoknya Bapak harus berani. Ayo, Pak. Berani, bunuh Pak. Lagi, Pak. Ayo, Pak. Bunuh, Pak. Bunuh, Pak. Panggil, Pak. Tenang. Maju, kamu. Ayo, Pak. Tenang, Pak. Maju, kamu. Ayo, tenang. Ayo, tenang. Bune. Hah? Bune, maksudnya kalau bune. Ayo. Nih, Pak, nih. Gangguin saya. Ada apa ini? Gak ada apa-apa, Rah. Ini. Hei, Pak. Pak, demong lu. Ada apa? Ini, Bu. Dia nantangin Bapak. Matanya gak ngeliat, nih. No, Bapak. Bapak ada apa? Nopa mau ngajak datang Bapak. Eh, ini gua tanya. Ini siapa? Ini Bapak saya, Demang. Oh, gua kirain kan cepotnya Asep. Cepotnya Asep. Ini ada apa kok rame-rame? Ini ada apa? Ada maling, Pak. Maling? Eh, kamu pencuri? Hah, iya, Pak. Ini baca naskah dia nih, Rebut Bakmi. Ini terjadi pembunuhan mantu aku. Siapa? Nih, mantuku. Buah. Ini alhamdulillah. Anak uang mati kok di alhamdulillah. Ini anak sampean lo, sing mateni anak sampean lo. Ini pembunuhan saya enggak terima. Ini menantu saya. Tolong anakmu kasih tahu. Ini mau bahan bapaknya no. Kok gue yang bapaknya? Eh, no bapaknya. Gelap dia enggak lihat. Tolong anakmu kasih tahu, ini ibumu. Oh ya. Bune. Bune. Tuh, kok gua di sini? Bingung, Kang Pak. Saya di sini. Bajunya sama, Neh. Ya. Gimana, Pak? Tolong ini mau saya jernihkan permasalahan ini. Ya. Tapi yang membuat pertama-tama permasalahan ini siapa? Itu anaknya ngebunuh istri saya. Aku pateni iku. Bahasa diri saya gak iso kan. Dia gua matiin nih. Oh ya? Nih, kepala rumah sakit gua bunuh toh. Oh ya? Yang bunuh siapa? Nih, super nih, adanya Superman. Wow. Ternyata, ya. Hari ini aku tahu biang keladinya. Ya. Yang menjadi permasalahan masyarakat jadi ribet. Nih, terima ini. Nih. Kuping gua rapet nih gara-gara lu. Kenapa kau enggak kamu yang mati, Pak? Yang jelek sudah tua kok kamu yang mati, ngapain anaknya yang cakep mati, Pak? Kamu tuh nyumpain toh? Nyumpain bagaimana ini? Biarkan. Tenang. Kamu kalau enggak mau meninggalkan tempat ini, aku jadikan korban yang enggak bisa cari. Ayo pendul. sama Kak Jang? Ya, tinggalkan tempat ini. Manis. Ada setan. Kamu begini kawin dari dulu. Aduh, ada dia. Ini ada.